Mega seakan kian kelam, diri pun tenggelam dalam renungan menyepi. Tak kuasa menahan rasa hati yang meraja untuk bicara. Apa yang telah terpendam dalam langkah menuju cita, begitu banyak waktu tersita. Dinding beku menghalang, tak jua hilang. Thank you.